Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan, memudahkan taufiknya bagi kita dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita masih membahas ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang beliau sampaikan kepada muridnya Kumail ibnu Ziyad rahimahullahu taala tentang keutamaan pembawa ilmu agama, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam ucapan beliau yang panjang ini, terakhir kemarin kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan mereka ini sebagai penjaga ya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang membawa ilmu agama ini kemudian menyampaikannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ilmu ini terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir zaman. Kemudian masih berhubungan dengan keutamaan mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembawa ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama dengan benar. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata di sini, wa qauluhu hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun fastalanu mastau'arahul mutrafun wa anisu wa anisu mimma ishtauhasha minhul jahilun. Hajama bihimul ilmu, ilmu yang mereka miliki akan membawa mereka ya, akan menyampaikan mereka kepada hakikatul amri, hakikat keindahan Islam, hakikat kemanisan iman. Maka setelah itu mereka akan merasakan mudah ya hal-hal yang dianggap susah oleh orang-orang yang melampaui batas, dan mereka merasakan gembira terhadap hal-hal yang dianggap menakutkan bagi orang-orang yang jahil. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu di antara buah terbesar dari ilmu yang bermanfaat. Ya, kenapa orang-orang yang beriman, kenapa orang-orang yang soleh senantiasa berpegang teguh dengan ketaatan, selalu semangat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan? Ternyata diterangkan di sini ilmu yang membawa mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan hakikat nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ilmu yang menggiring mereka untuk merasakan hakikat nikmatnya iman yang sesungguhnya. Sehingga setelah itu, ketika kebanyakan manusia karena kejahilan mereka, ketidakadaan ilmu mereka, karena tertutupnya mereka dari memahami hal ini dengan benar, sehingga kebanyakan mereka justru menjauh dari agama, justru anti terhadap agama, merasa susah dan berat menjalankan agama, maka orang-orang yang berilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini justru merasakan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk bisa merasakan hakikat dari bagaimana nikmat agama yang sesungguhnya, sehingga menjadikan mereka senang dan gembira ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka selalu merasakan ringan, selalu merasakan kebaikan ketika menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan keadaan kebanyakan manusia. Baik. Kita lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ucapan dari Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, al-hujum ala rajuli ad-duhulu alaihi bila isti'dzan. Hujum dikatakan di sini hajama bihimul ilmu. Ilmu masuk kepada mereka, membawa mereka. Ya, hujum itu artinya masuk tanpa izin, yakni bisa diartikan ilmu itu menggiring mereka tanpa mereka sadari. Mereka belajar, mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha memahaminya, menyampaikan kepada orang lain tentu setelah mengamalkannya. Maka di tengah perjalanan tanpa disadari ilmu itu membawa mereka sehingga merasakan hakikat nikmatnya beragama yang sesungguhnya. Hakikat nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik, kata beliau, lamma kana tariqul akhirati wa'iratan. Ya. Ala aktsaril khalqi li mukhalafatiha li syahawatiha wa mubayanatiha li iradatiha li mukhalafatiha li syahawatihim wa mubayanatiha li iradatihim wa ma'lufatihim qalla salikuha. Dikarenakan jalan akhirat itu terlihat berat dan susah bagi kebanyakan manusia. Kenapa? Karena menyelisih keinginan syahwat mereka. Tidak sesuai, berseberangan dengan ambisi-ambisi pribadi mereka dan hal-hal yang mereka sukai. Akhirnya, jalan akhirat ini sedikit yang menempuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai orang-orang yang ya mengatasnamakan dirinya pun beragama atau membawa agama, tidak sedikit yang menjadikan agama ini tunggangan untuk mencapai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi kita dari segala keburukan. Orang yang benar-benar menempuh jalan akhirat, mengutamakan akhirat ini sedikit. Ya, kebanyakan manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan mereka yang hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak, yang lahir dari kehidupan dunia, hanya mengejar perhiasan dunia, sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Ini kebanyakan keadaan mayoritas manusia. Ya. Karena perkara-perkara akhirat itu banyak hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Maka untuk bisa menembusnya harus menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Kalau kita ikuti kemudian terus kita jalan mengikutinya, maka tembusnya nanti kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan yang menjadikan jalan akhirat itu, kata beliau, qalla salikuha, sedikit orang yang mau menempuhnya dan bersabar menjalaninya. Wa zahadahum fiha qillatu ilmihim au adamuhu. Ya. Dan jalan akhirat ini yang menjadikan kebanyakan orang-orang berpaling darinya adalah karena ilmu mereka yang sedikit atau tidak punya ilmu sama sekali. Bagaimana mungkin mereka akan bersabar menempuh sesuatu yang mereka lihat dengan nafsu itu kelihatannya berat dan susah, sementara mereka tidak punya ilmu atau sedikit ilmu mereka tentang kesenangan besar, kenikmatan yang tinggi di balik apa yang tampak pada hawa nafsu tersebut. Di balik kesulitan yang ditutupi, yang kalau kita bersabar untuk menitinya, kita akan sampai kepada pembatas, melewati pembatas ini untuk sampai kepada surga, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena sedikitnya ilmu. Makanya ilmu agama ini benar-benar membimbing hati kita untuk bisa bersabar, ya, menembus sesuatu yang kelihatannya, menutupinya kelihatannya susah, ternyata setelah kita menembusnya ketemu dengan surga, surga dunia dan akhirat. Nah, baik. Jadi sedikitnya atau ketiadaan ilmu mereka bihaqiqatil amri wa akibatil ibadi wa masirihim wama huyi'u lahu wama huyi'a lahum. Ketiadaan atau sedikitnya ilmu mereka tentang hakikat Islam yang sesungguhnya. Ya. Tentang akibat kesudahan baik yang akan didapatkan oleh seorang hamba, tentang kembali mereka, tempat kembali mereka. Wa ma huyi'u lahu, dan kenikmatan yang Allah siapkan untuk mereka. Ya, wa ma huyi'u lahu, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tujuan mereka dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Makanya inilah kenapa agama Islam ketika mengajak hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengannya, selalu diperintahkan pertama kali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang ibadah itu adalah landasannya cinta, takut dan berharap kepada Allah. Ini semua bisa dicapai dengan manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Inilah sebabnya kenapa ayat Al-Qur'an banyak dan mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya manusia ketika menjalani jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya tujuan yang jelas. Kalau mereka punya pengetahuan tentang tujuan yang indah, mereka akan bersabar menundukkan hawa nafsu, melewati rintangan yang kelihatannya berat padahal ternyata hakikatnya adalah indah. Seandainya kita bisa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang mulia ini. Jadi agama Islam mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengetahui tujuan mereka adalah maha indah. Tujuan mereka adalah sesuatu yang paling didambakan oleh hati. Inilah ya, orang yang punya tujuan dalam urusan dunia kita lihat, kalau dia mengetahui yang dikejarnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya, dia akan bersabar menghadapi pekerjaan yang sulit. Dia akan bersabar menghadapi berpanas-panasan dalam bekerja karena memikirkan dia akan dapatkan uang, dia akan dapatkan gaji atau dapatkan kedudukan. Padahal urusan dunia kita tahu bukanlah puncak dari tujuan hati manusia. Apalagi kalau seorang hamba mengenal perhiasan yang didambakan oleh hatinya, ya tujuan indah yang diinginkan oleh jiwanya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan, ketundukan, rasa takut dan pengharapan kepadanya. 6. Faqalla ilmuhum bidzalika wastalanu markaba syahwati wal hawa ala markabil ikhlasi wat taqwa. Maka karena sedikitnya ilmu mereka tentang hal ini, akhirnya mereka lebih menyukai tunggangan syahwat dan hawa nafsu dan meninggalkan tunggangan ikhlas dan ketakwaan. Wa tawa'arat 'alaihim at-tariqu wa ba'udat 'alaihim asy-syuqqatu wa sa'uba 'alaihim murtaqa iqabiha wa hubutu audiyatiha wa suluku syi'abiha. Maka mereka merasakan berat perjalanan akhirat, merasakan jauh dan panjang jaraknya, susah untuk meniti tingkatan-tingkatan, melewati rintangannya, sulit untuk bisa menuruni lembah-lembahnya dan menelusuri jalan-jalannya. Fa akhladu ila da'ati warraha, akhirnya mereka memilih untuk menetap, ya, mengikuti ad-da'ah warraha, kesenangan dan santai, kesantaian dan kesenangan yang semu. Ya, ini mereka menganggap tidak perlu berpayah-payah untuk mengejar akhirat, cukup dengan memperturutkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia, padahal ini justru akan membawa kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa atharul ajila 'alal ajili wa qalu aishuna al-yawma nakdun wa maw'uduna nasi'atun. Akhirnya mereka pun mengutamakan al-ajil, dunia yang segera, menyampingkan akhirat yang merupakan masa depan yang nanti dan kekal abadi selama-lamanya. Bahkan mereka mengungkapkan prinsipnya, aishuna al-yawm, hidup kita sekarang di dunia ini, inilah yang nakdun. Ya, ibaratnya inilah yang kontan, yang dibayar cash begitu, ya. Yang mereka anggap kehidupan kita sekarang cash, ini yang kita nikmati. Sementara yang dijanjikan di akhirat itu adalah nasiah, ya, dibayarnya nanti, masih kredit begitu, tidak dibayar kontan. Ya, ini jelas perumpamaan yang keliru, ya. Kalau kita renungkan dengan benar, kehidupan di dunia ini keindahannya kalau kita ikatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang senang di hidupnya di dunia kalau dia dari petunjuk, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia. Dan di akhirat nanti, kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi kebahagiaan dunia akhirat, kenikmatan hidup di dunia dan nanti di akhirat lebih nikmat lagi, itu hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, فَنَظَرُوا إِلَىٰ عَجِلِ الدُّنْيَا وَأَغْمَضُوا الْعُيُونَ عَنْ عَجِلِهَا وَوَقَفُوا مَعَ ظَاهِرِهَا وَلَمْ يَتَأَمَّلُوا بَاطِنَهَا. Maka mereka hanya melihat kepada segeranya perhiasan dunia, ya, hanya melihat kepada dunia yang segera dan menutup mata dari ajiliha, kesudahan dunia nanti. Mereka hanya berdiri bersama yang zahir dari kehidupan dunia dan tidak merenungkan apa yang tersembunyi atau batin dari urusan dunia ini. Wadzaku halawata mabadiha wa ghaba anhum mararatu awaqibiha. Mereka hanya merasakan manisnya permulaan dunia, ini pun palsu kemanisannya, dan hilang dari mereka, ya, kenyataan bahwa akhir dari kehidupan dunia ini adalah pahit, ya, pahitnya dari kesudahan dari urusan dunia ini. Wa darra lahum fadyuha fa taba lahumul irtida'u washtaghalu bihi at-tafakkuru washtaghalu bihi 'an at-tafakkuri fil fitami wa mararatil inqita'i. Ya, mereka hanya senang untuk menyusu, ya, merasa gembira dan senang ketika menyusu, sehingga sibuk dan melupakan untuk memikirkan bagaimana nanti masa-masa menyapih dan terputus dari susu tersebut. Bagaimana pahitnya masa-masa menyapih dan terputus dari masa persusuan tersebut. Wa qala muqtarruhum billahi wa jahiduhum li'azamatihi wa rububiyyatihi mutamaththilan fi dzalika. Sebagaimana diucapkan oleh seorang penyair yang tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang tertipu sehingga terperdaya lalai dari mengingat Allah, orang-orang yang menolak keagungan Allah dan rububiyah Allah, ya, mengungkapkan hal ini. Khudh ma tarahu wa da syai'an sami'ta bihi. Ambillah yang kamu lihat saja. Ikuti yang nampak saja padamu dan tinggalkan sesuatu yang kamu dengarkan. Yakni urusan akhirat yang kamu dengarkan, peringatannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan. Ambil saja yang nampak di hadapanmu. Ini kebodohan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tertipu, yang tidak beriman kepada akhirat. Itulah keadaan mereka-mereka yang tertipu dengan urusan dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, ini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini pelajaran penting, ya, bagi orang-orang yang mengenal agama. Kita tahu agama ini membimbing kita kepada kebaikan. Cuman kita perlu bersabar. Jangan mengikuti apa yang ada dalam pikiran atau angan-angan orang-orang yang tidak kenal agama. Makanya sangat merugi orang yang sudah mendapatkan taufik, mengenal Islam, mengenal sunnah, tapi dalam pemikirannya, gaya hidupnya, dalam cita-citanya tidak berubah dari kebiasaan yang ada pada orang-orang awam. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan ilmu, menjadikan kedudukannya tinggi dengan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian dia masih merendahkan dirinya dengan selera-selera yang rendah sebagaimana yang ada pada orang-orang yang tidak kenal ilmu agama. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam salah satu pernyataan beliau tentang orang-orang yang keinginannya sudah tinggi, ingin meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba alaihi an yasuddaha min mahabbati turukid daniyah. Barang siapa yang keinginannya sudah meningkat untuk meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka wajib baginya untuk menutup dirinya, menutup nafsunya dari keinginan-keinginan terhadap perkara-perkara yang rendah, yaitu urusan dunia dan perhiasannya. Ini bukan lagi seleranya seharusnya, karena Allah telah meninggikan kedudukannya, telah meninggikan cita-citanya, telah meninggikan keinginannya untuk perkara-perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditempatkan di tempat yang paling tinggi, fi jannatin aliyah, di surga yang tempatnya sangat tinggi. Nah, baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa ammal qa'imuna lillahi bihujjatihi wa khulafa'u nabiyhi fi ummatihi fa innahum likamali ilmihim wa quwwatihi nafadha bihim ila haqiqatil amri. Adapun orang-orang yang menegakkan hujah-hujah Allah, yang mereka adalah khalifah, ya pengganti nabi, nabi mereka di umat ini, ya ini orang-orang yang menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, fa innahum likamali ilmihim, maka mereka-mereka ini karena sempurnanya ilmu yang mereka miliki, kuatnya dan tinggi ilmu yang mereka miliki, maka ilmu itu membawa mereka untuk merasakan hakikat agama yang sesungguhnya. Maka beda apa yang mereka rasakan dengan orang-orang yang jahil. Wa hajama bihim alaihi, ilmu itu membawa mereka kepada hakikat agama ini. Fa'ayanu basairuhum, fa'ayanu bi basairihim ma asyiat anhu basairul jahilin. Maka mereka menyaksikan dengan mata hati mereka hal-hal yang terhalangi pada pandangan atau pada mata hati orang-orang yang jahil. Ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bukan pandangan mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati mereka yang ada dalam dada mereka. Ini kebutaan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang memiliki ilmu ini, mereka memandang dengan mata hati mereka, dengan basirah mereka. Ya, basirah ini mata hati, ilmu yang mendalam. Dengan ini mereka memandang sesuatu yang tidak nampak bagi mata hati orang-orang yang jahil. Fatma'annat qulubuhum bihi, maka hati mereka pun menjadi tenang dengan keindahan Islam. Wa amilu 'alal wusuli ilaihi lima basyaraha min ruhil yakin. Dan mereka berusaha mengamalkan, berbuat untuk sampai kepada keindahan tersebut karena mereka merasakannya langsung. Mereka merasakannya langsung dari ruh keyakinan. Wa rufi'a lahum ilmu sa'adati fashammaru ilaihi, dan diangkatkan bagi mereka, dihadapkan pada mereka ilmu kebahagiaan yang sesungguhnya, maka mereka pun bersungguh-sungguh untuk bisa meraihnya. Wa asma'ahum munadil imanin nida'a fastabaku ilaihi, panggilan iman memperdengarkan kepada mereka panggilan yang indah ini, maka mereka pun bersegera untuk bisa mengikutinya, meraihnya. Wastaiqonat anfusuhum ma wa'adahum bihi rabbuhum, jiwa-jiwa mereka pun merasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fazahidu fi ma siwahu, maka mereka pun zuhud dalam urusan-urusan yang tidak mendukung keinginan mereka untuk meraih kemanisan Islam tersebut. Ya, ini setelah mereka mengenal ini, pantas kalau mereka zahid, apa ini, zuhud terhadap urusan dunia. Pantas mereka kalau tidak lagi tertarik mengutamakan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang telah mengisi hati mereka untuk merasakan kenikmatan dan kemanisan Islam tersebut. Waragibu fima ladaihi, dan mereka hanya menginginkan apa yang ada, kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alimu anna dunya daru mamarrin wa manzilu uburin la maq'ada huburin. Mereka mengetahui bahwa dunia ini hanya negeri persinggahan tempat lewat sementara. Hanya negeri tempat kita melakukan perjalanan. Ya, tempat kita melintasi jalan kita sebagai seorang musafir, bukan tempat duduk, tempat menetap yang seterusnya. Wa annaha khayalu thayfin au sahabu thayfin. Ya, dan bahwasanya dunia ini ibaratnya hanya khayalu thayf, yakni khayalan sementara, khayalan yang akan hilang, atau awan yang ada di musim panas. Awan yang ada di musim panas akan hilang sebentar lagi. Hanya sementara saja. Wa annaha wa anna man fiha karakibin qala tahta dhilli syajaratin thumma raha anha wa tarakaha. Dan bahwasanya perumpamaan orang yang ada di dunia ini hanya seperti penunggang kendaraan yang istirahat sejenak, sejenak di bawah naungan sebuah pohon, kemudian ketika tiba sore hari dia pun meninggalkan pohon tersebut. Ya, ini kita ketahui makna sebuah hadis yang sahih, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidak lain aku di dunia ini hanya seperti seorang penunggang kendaraan, seorang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, kemudian dia bernaung sejenak di bawah sebuah pohon di siang hari, kemudian datang sore hari dia pun meninggalkan pohon tersebut. Hanya persinggahan sementara. Itu perumpamaan dunia seperti yang diungkapkan maknanya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam keterangan beliau ini. Ya. Wa tayaqqanu annaha ahlamu naumin aw kadhillin za'il. Dan mereka meyakini bahwasanya dunia itu hanya seperti mimpi-mimpi orang yang tidur. Mimpi seketika bangun hilang mimpinya. Atau seperti dhillin za'il, naungan yang akan segera hilang, ya. Innal labiba bimithliha la yukhda. Sesungguhnya orang yang berakal dengan hal yang seperti ini tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya. Maka ya, ini gambaran tentang orang yang beriman, orang-orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menyikapi kehidupan dunia ini. Nah. Baik. Wa anna wasifaha sadaqa fi wasfiha idh yaqul. Dan bahwasanya seorang yang mensifati dunia, seorang penyair yang menggambarkan tentang dunia, benarlah ketika dia menyebutkan gambaran dunia ini dalam bait syairnya, ketika dia berkata, ara ashkiya an-nasi la yas'amunaha ala annahum fiha uratun wa juwa'un, uratun wa juwa'u uraha wa in kanat tuhabbu fa innaha sahabatu sayfin an qalilin taqashsha'u. Ya, aku memandang orang-orang yang celaka tidak pernah bosan terhadap dunia, padahal mereka di dalam dunia ini adalah orang-orang yang tidak berpakaian dan orang-orang yang kelaparan. Yakni tetap gemar dengan dunia tapi tidak pernah puas juga, tidak pernah bisa menutupi kekurangan dirinya. Uraha, aku memandang dunia ini meskipun dicintai, tetapi hakikatnya dia cuma seperti awan di musim panas yang segera hilang, yang sebentar lagi dia akan segera hilang. Inilah hakikat dunia yang digambarkan oleh seorang penyair, dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, benar penggambaran yang disebutkan oleh penyair ini. Fatarahalat an kulubihim mudbiratan kama tarahalat an ahliha muwalliyatan wa akbalatil akhiratu ila kulubihim musri'atan kama asra'at ilal khalki mukbilatan famtatau zuhur al azaim wa hajaru ladzat al manam wa ma laylul muhibbi binaim alimu tula tariki wa killat al muqami fi manzil at tazawudi fasari'u فصارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز. Nah, ini gambaran yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang keadaan dunia yang sesungguhnya. Maka dunia ini tarahalat an qulubihim, akan hilang dari hati mereka, berpaling dari hati mereka, ya, sebagaimana dunia ini akan berpaling dari orang-orang yang mengaguminya, yakni dunia ini akan pergi membelakangi mereka. Sedangkan akhirat yang akan datang di hadapan mereka akan datang kepada hati mereka dengan segera, sebagaimana akhirat ini datangnya segera, ya, tidak terasa dia akan datang, tidak terasa manusia telah bertambah umurnya dan tidak terasa dia akan memasuki bagian atau memasuki kampung akhirat. Famtatu dhuhurul azaim wa hajaru ladzatal manam. Maka dengan itu mereka akan menunggangi, ya, punggung-punggung azaim, azimah, tekad, ya, dan mereka akan meninggalkan kelezatan tidur. Fama lailul muhibbi binaim, dan tidaklah malamnya orang yang mencintai dihabiskan dengan tidur. Yakni orang-orang yang mengenal agama, ya, setelah mengetahui beginilah hakikatnya dunia, maka mereka-mereka ini tidak akan menghabiskan waktunya dengan bersantai-santai. Mereka berusaha mengejarnya karena kenikmatan ini adalah kenikmatan yang tinggi yang butuhkan kesungguhan untuk bisa mencapainya. Alimu tulat tariqi wa killatal muqami fi manzili tazawudi fasara'u fil jihazi. Mereka mengetahui panjangnya perjalanan dan sedikitnya waktu menetap di dunia ini, di tempat untuk mengumpulkan bekal, maka mereka pun bersegera untuk mempersiapkannya, melakukan persiapan. Wajadda bihimu sayru ila manazilil ahbabi, dan mereka melakukan perjalanan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai negeri atau tempat orang-orang yang dicintai. Faqata'ul marahila wa tawawul mafawiza, maka mereka pun bisa melewati tahapan-tahapan perjalanan tersebut, mereka bisa melintasi perjalanan-perjalanan yang jauh, melintasi padang pasir untuk melewati perjalanan tersebut agar sampai kepada tujuan. Ini gambaran tentang orang-orang yang ya Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu, kemudian menjadikan mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terangkan tadi, tidak heran kalau mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa hadza kulluhu min thamaratil yaqin." Ini semua buah dari, termasuk buah dari keyakinan. Buah dari ilmu yang mendalam. Kenapa mereka bisa bersungguh-sungguh mencapai atau menempuh perjalanan akhirat sementara mayoritas manusia lalai? Pasti karena keyakinan di hati mereka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati hamba-hamba yang dipilihnya. Fa innal qalba idza staiqana ma asabahu min karamatillahi wa ma a'adda li auliyaihi bihaitsu ka'annahu yanzuru ilaihi min wara'i hijabid dunya wa ya'lamu annahu idza zala al hijabu ra'a dhalika iyanan zalat anhul wahsyatu allati yajiduha mutakhallifun walana lahu mastau'arahul mutrafun. Jadi semua ini adalah buah dari keyakinan, ya, ini semua adalah buah-buah dari keyakinan. Karena sesungguhnya hati manusia jika dia yakin terhadap apa yang dia akan dapatkan berupa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang dicintainya, wali-walinya, ya, di mana seolah-olah dia bisa melihat dari balik hijab dunia dan mengetahui bahwa hijab ini kalau seandainya disingkirkan dia akan bisa melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kalau sudah seperti ini keadaannya, zalat anhul wahsyah, maka hilanglah rasa takutnya, yang rasa takut ini dirasakan oleh orang-orang yang jahil, ya, dan akan menjadi mudah baginya hal-hal yang dianggap berat bagi orang-orang yang melampaui batas, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam pernyataan yang sedang kita jelaskan ini. Ini keadaan orang-orang yang dimuliakan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini adalah gambaran tentang faedah daripada ilmu, bukan saja keutamaannya yang demikian besar karena menjadi sebab tersebarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebarkan ilmu, tapi juga manfaat untuk diri kita sendiri dalam hal menyempurnakan kedudukan kita, menjadikan tujuan kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat keyakinan di hati kita untuk meraihnya, semakin kita bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tidak lain ini adalah sifat dari hamba-hamba Allah yang saleh, sifat dari para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang kita dapatkan, yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, kemuliaan seperti ini hendaknya menjadikan kita ya bersabar dan merasa mulia dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kenikmatan dan kemuliaan ini pada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, insyaallah akan ada kelanjutan pembahasan yang indah ini di kesempatan berikutnya, ya, dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang keyakinan-keyakinan yang menjadikan seorang hamba akan selalu bersemangat mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dan menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang, dan masih ada waktu insyaallah untuk bertanya jawab, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu. Masyaallah, begitu banyak faedah tentang keutamaan ilmu yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara langsung untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami membuka sesi interaktif soal jawabnya dengan nomor tanya telepon di 0218236543, ataupun antum dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat mulai telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, di akhir zaman ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana kita memanai hadis ini, Ustaz? Diangkat oleh Allah semua ilmu. Amon pencerahannya, Ustaz. Nah. Semoga bertambah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Ya. Ilmu akan diangkat di akhir zaman. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan memang benar. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Kita ketahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqadbil ulama." hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya, tapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama ahlus sunnah yang sesungguhnya, ya, yang benar-benar membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai ketika tidak tersisa lagi orang yang berilmu di muka bumi ini, maka manusia pun akan mengambil pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh yang jahil dalam urusan agamanya. Maka mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lainnya, ya, menjelang hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Sampai di akhir zaman, Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Sehingga ketika orang terbangun suatu hari nanti, dia akan mendapati lembaran-lembaran Al-Qur'an tidak bertuliskan lagi Al-Qur'an. Lembaran-lembaran mushaf tidak bertuliskan lagi Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Qur'an, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan Al-Qur'an dan nanti akan kembali. Yakni di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan angkat kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya, sehingga tidak tertinggal lagi di kalangan manusia ilmu yang ketika itu, ya, nantinya akan terjadi hari kiamat pada seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan khotbah Islam azanillahu wa iyyakum. Kembali kami buka pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya. Ya, menghadapi bulan Ramadan, manakah yang lebih baik, salat tarawih di rumah atau di masjid bagi para wanita? Ya, terima kasih Ibu, pertanyaan cukup Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, bagi keluarganya, dan bagi kita semua. Ya. Pertanyaannya tadi, mana kalau di bulan Ramadan nanti mana yang lebih utama? Ya. Mana yang lebih utama, melaksanakan salat tarawih apakah di rumah atau berjamaah di masjid? Ya. Bagi perempuan ini, ya. Bagi perempuan Ibu, hukum asalnya bagi perempuan itu salat di rumah mereka lebih utama. Kalau dalam salat yang wajib saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika perempuan itu melaksanakan di rumah lebih baik, kecuali kalau, ya, dalam kondisi-kondisi misalnya ketika salat berjamaah yang ada keutamaannya tersendiri, kemudian ketika dia berjamaah di masjid tidak menghalangi atau tidak menjadi sebab fitnah bagi dirinya. Ya, bagaimanapun kan perempuan Ibu tidak boleh juga terlalu dia pulang kemalaman. Misalnya kalau ada masjid yang dekat dengan rumahnya, kemudian di masjid ternyata dia bisa lebih khusyuk, kemudian dia bisa dengarkan bacaan yang lebih panjang, masjid dekat rumahnya, sehingga kalau pulang pun tidak menimbulkan fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan keutamaan tersendiri bagi orang yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang salat melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, maka dituliskan baginya salat seperti salat semalam suntuk. Salat semalam penuh. Maka ini jelas keutamaan tersendiri, ya, berhubungan dengan salat tarawih berjamaah di masjid. Tentu bagi perempuan tadi, kalau itu rumahnya dengan masjid dekat, tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya. Di masjid juga tidak ribut, mungkin banyak anak-anak, dia bisa konsentrasi melaksanakan salat tarawih. Bacaan imamnya juga bacaan yang baik, tajwidnya benar, kemudian menjadikan dia lebih konsentrasi, lebih lebih khusyuk dalam sholatnya, maka tentu ini lebih utama dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah untuk mendapatkan keutamaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti. Barakallahu fikum. Naam. Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk ibu yang berada di Sulawesi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Nama kita Islam Azan Yallahu Ayyakum. Untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Baik Bapak, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Bapak langsung menyimak saja. Iya, yang saya tahu, di daerah kami ini banyak sekali. Mohon maaf Bapak, mungkin televisinya, suara televisinya dikecilkan terlebih dahulu ataupun dimatikan saja suara televisinya, karena jadi feedback di studio sehingga kurang jelas kami menyimak pertanyaan dari Bapak. Silakan dimatikan terlebih dahulu Bapak. Ya, silakan Pak, diulang kembali pertanyaannya. Ya, yang saya tahu ini di daerah-daerah kami di Jawa Timur khususnya, itu banyak sekali orang-orang yang berziarah Wali Songo. Saya tidak tahu itu bagaimana isinya, tapi yang saya dengar sepintas lalu itu bermacam-macam. Ada yang meminta supaya penyakitnya hilang dan sebagainya. Yang jelas orang-orang itu bangga sekali kalau berziarah ke Wali Songo. Itu bagaimana itu? Baik, benarnya? Terima kasih, terima banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, saya ingin menjelaskan saja tentang kaidah dasarnya, ya Pak. Di dalam Islam itu kita ketahui yang namanya berziarah kubur itu disyariatkan dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Ya. Karena itu mengingatkan kita kepada akhirat, membuat kita mengingat kematian sehingga kita mempersiapkan diri menghadapinya. Yang disyariatkan dalam Islam, kita menziarahi kubur adalah dengan tadi mengingat kematian, kemudian kita mengucapkan salam kepada bagi penghuni kubur agar mereka mendapatkan bagian dari doa kita, ya, karena mereka sudah mati dan butuh kepada doa kita, doa orang yang hidup untuk pengampunan dosa mereka atau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan mereka. Adapun kalau menziarahi kubur kemudian meminta-minta di sana, ya, meminta hajat di sana, maka ini jelas merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara yang jelas-jelas hanya mampu dilakukan oleh Allah. Meminta keselamatan, meminta kesembuhan, meminta penjagaan dari keburukan, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Diminta kepada siapapun ini merupakan perbuatan syirik. Ya, jangankan minta kepada manusia biasa, meminta hal ini kepada nabi saja ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya mampu dilakukan, tidak mampu dilakukan oleh makhluk, hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada makhluk maka ini merupakan perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada kaum muslimin untuk kembali kepada kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fik. Naam Ustaz, wa fik barakallahu. Jazakallahu khair atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz di 0819896543 dengan Pemerhati Roja di Bogor dengan Ahmad. Beliau bertanya, Ustaz, apakah setiap muslim wajib berdakwah atau mengajak kepada Allah? Sebab ada hadis yang mengatakan, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Apakah berdosa bila kita rajin sholat aja sendiri tapi tidak peduli dengan orang yang sekeliling kita yang tidak sholat? Mau saya berikan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Al-Ah Ahmad di Bogor ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. Jawabannya tentu saja kita punya kewajiban sesuai kemampuan kita untuk menyampaikan atau menasehati orang yang melakukan kesalahan di sekitar kita. Karena kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Hadis yang disebutkan tadi, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, balligh anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat saja. Ya. Cuman di sini perlu dipahami, bukan berarti kita harus kita menyampaikan semua yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat Al-Qur'an kalau kita belum pahami isinya. Karena yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku. Jadi maksudnya kita menyampaikan ini benar-benar dengan hadis yang dari Rasulullah SAW, juga pemahaman dari Rasulullah SAW. Ada orang yang menyampaikan, mungkin menyampaikan Al-Quran, tapi dia tidak faham maknanya, akhirnya dia menyampaikan pemahamannya sendiri, bukan pemahaman yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Berarti tidak mengamalkan hadis ini. Sampaikan dariku, dari Rasulullah SAW, sampaikan lafadznya, juga sampaikan maknanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kita butuh untuk mempelajari agama. Kita butuh untuk memahami apa yang kita sampaikan. Makanya kalau tadi yang berhubungan dengan masalah orang kita sholat, orang sekitar kita tidak sholat, kita nasihati dia. Kita katakan tentang kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya sholat berjamaah di masjid, kita tegur mereka yang tidak melaksanakannya. Kita nasihati sesuai dengan apa yang kita tahu, penjelasan tentang ayat Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah-masalah yang belum kita ketahui, kita bertanya atau kita pelajari dulu, baru kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Barakallahu fikum. Nah. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khair atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak dari Ahmad di Bogor merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah dan berkah yang Allah turunkan insyaallah kepada kita semua. Kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fikum. Ya, pembahasan tentang keutamaan ilmu yang sedang kita kaji ini penjelasan yang terakhir tadi kita bahas adalah berhubungan dengan buah daripada ilmu itu sendiri terhadap orang yang mempelajarinya, terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh memahami dan mengamalkannya. Ternyata ini menjadikan seorang hamba tersebut benar-benar Allah Subhanahu wa taala muliakan dan tinggikan kedudukannya, sehingga bisa merasakan hakikat dari keindahan Islam yang sesungguhnya, kemanisan Islam yang yang sebenarnya. Insyaallah penjelasan ini akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya untuk kita dapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentu dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa kita memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mewariskan amalan soleh. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.